Saya tuh kalau bicara Palestina itu Masya Allah itu sudah luar biasa lah ya. Itu nomor satu produk penghafal Quran. Kedua di Libya, Pak. Libya itu sangat berkesan lah, jam-jam segini, jam-jam sore itu ya. Saya pernah talaki dengan Syekh kami Syekh Ali pada saat itu. Ya, saya menghafal Quran. Itu saat duduk, Masya Allah, tiba-tiba ada perempuan kecil, Pak. Itu saya 3-4 tahun lah itu, perempuan pakai kerudung, Masya Allah. Dia datang bawa selang. Itu saya sampai terpaku begini. Syekh, lihat Libya ini, katanya. Syekh, tolong pukul kepala saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah ditampakkan oleh Allah di Aleppo untuk banyak anak-anak, para penghafal Quran. Aleppo itu kisah sejarahnya sudah banyak sekali. Para nabi, para rasul, para ulama, para kesatria-kesatria muslim itu di situ, halaf itu di situ. Itu gudangnya para ulama, gudangnya kebaikan. Imam Asy-Syafi'i belajar, Imam Ahmad bin Hanbal belajar ke situ, murid-muridnya belajar ke situ. Itu halaf itu, Aleppo. Tradisinya sudah ada, ditampakkan oleh Allah. Nih, yang ini saya ambil duluan nih. Ya, kalian mungkin cuma menangis, kasihan, macam-macam. Atau di sisi yang lain sebetulnya kalian yang harus dikasihani. Saya ambil itu cepat karena kasihan. Masya Allah, mereka itu sudah menjadi para penghafal Quran, sudah baik kehidupannya, tapi makanannya susah, diisolasi, ditembakin sana sini, pulang duluan. Saya berikan nikmat lebih besar daripada dunia. Quran surah ketiga, Al-Imran dari 169 sampai 171. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan dikira yang wafat di jalan Allah itu wafat begitu saja, tapi kami janjikan, kami berikan kehidupan yang lebih dahsyat di alam kuburnya. Nikmat semuanya, tidak usah pikirkan. Sampai-sampai dikatakan dalam Al-Quran, lihat kalimatnya, وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَحْقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَنَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ. Kalau mereka bisa berkata, mereka akan kabarkan pada keluarganya, jangan nangis ya, jangan sedih ya, kalau bisa cepat sini Yusuf, sini lebih enak. Makanya orang Palestina itu kalau ditanya, mereka gak mau keluar dari situ, gak mau keluar, dan cita-cita syahadat sudah, karena lebih nikmat. Itu ditradisikan, itu ya, tradisikan. Jadi pernah ada Kak Bimo datang ke Palestina untuk masih cerita, anak-anak TK siap 150 orang, baik ya, mejanya sudah disiapkan 2 jam sebelum ustaznya datang ya. Begitu datang dikasih pertanyaan, dengan 4 pertanyaan yang sama tapi substansi yang berbeda. Siapa yang mau jadi presiden? Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau jadi dokter? Sebagian yang perempuan angkat tangan. Siapa yang mau jadi pemain bola? Yang laki-laki sedikit angkat tangan, Masya Allah. Tapi begitu yang keempat, siapa yang mau jadi syuhada? Allahu Akbar. Gak ada yang angkat tangan, Pak. Tidak ada yang angkat tangan. Semua berdiri 150 anak, mengepalkan tangannya, mengatakan, nahnu syuhada, kami syuhada, kami syuhada, saya nyusul teman kami, saya nyusul ayah kami. Itu semua mengatakan seperti itu. Ya. Makanya mereka sudah paham, ya, sudah mengerti, itu cita-cita paling tingginya. Mau ngapain lagi, gitu kan? Menghafal Quran, hidup dalam suasana bagus. Kan mereka mengatakan, sudah, biarkan kami yang di sini, kami gak mau pergi dari, gak mau keluar dari Palestina. Sebab kalau kami keluar, gak ada yang jagain Al-Aqsa. Kalian silakan ya doakan. Ya, kirimkan hartanya, kirimkan macam-macam, ya, biar kami berjuang di sini. Itu Masya Allah, kalau ada satu meninggal dunia, demi Allah saya katakan, itu bukan nangis, Pak, ngasih manisan itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, anak saya sudah mendapatkan janjinya, mudah-mudahan yang lain bisa menyusul. Itu gak mungkin keluar kalimat itu kalau tidak ada nilai iman dalam jiwanya. Ada pelatihan itu, ada terbiah dalam jiwanya. Maaf ya, meninggal itu sesuatu yang niscaya, meninggal ya meninggal juga, Anda gak bisa pilih. Tapi Anda bisa menyiapkan meninggal dalam keadaan terbaik. Karena itu kata para ulama, gak usah sibuk memikirkan kiamat, cukup jaga diri kita untuk selalu berbuat baik. Bayangkan saat akan berbuat salah, bayangkan seketika meninggal. Anda sedang kerja, bawa tanda tangan proyek, proyeknya gak bagus misalnya kan, ada sesuatu yang buruk. Bayangkan saat akan tanda tangan itu, Allah datang menjemput Anda, malaikat maut datang tuh. Ya. Anda apa faedahnya sholat tiap hari, ikut ta'lim, tapi meninggal dalam keadaan senang maksiat, cuma 3 detik tanda tangan tuh, meninggal dalam keadaan maksiat. Maka barangkali yang harus dikasihani itu kita, karena masih banyak kesempatan maksiat itu untuk dikerjakan oleh tangan, mata, telinga, hidung, Masya Allah. Maka jaga diri baik-baik, karena suasana ini dahsyat sekali nih. Dahsyat sekali. Semua akan jadi saksi. Kan biasakan ada pakaian, pakai dulu untuk ibadah, sehingga hisabnya lebih ringan. Begitu ditanya, dari mana pakaian ini? Demi Allah, ya Allah, kau maha tahu, dari rezeki yang paling halal. Kemana pertama kali kau gunakan? Untuk ibadah, ya Allah, untuk sholat. Engkau menjadi saksi atas ibadah yang saya kerjakan. Pakaiannya bilang, ya Allah, saya pertama kali digunakan sebagai ibadah di tempat fulan, jam sekian, sekian, sekian. Masya Allah. Anda kalau punya baju baru, dipakai apa? Alhamdulillah. Dari mana harta kamu ini? Dari harta yang paling halal ya Allah. Engkau Maha tahu. Kemana pertama kali digunakan? Pakai undangan ya Allah. Tidak salah, tidak salah. Cuma barangkali akan lebih baik kalau itu diniatkan sebagai bagian dari ibadah. Jelas ya? Itu yaumul qiyamah. Saya tuh kalau bicara Palestina itu Masya Allah itu sudah luar biasa lah ya. Itu nomor satu produk penghafal Quran. Kedua di Libya Pak. Libya itu sangat berkesan lah. Jam-jam segini, jam-jam sore itu ya. Saya pernah talaki dengan Syekh kami Syekh Ali pada saat itu. Ya, saya menghafal Quran. Itu saat duduk Masya Allah, tiba-tiba ada perempuan kecil itu saya 3-4 tahun lah itu, perempuan pakai kerudung Masya Allah, dia datang bawa selang itu saya sampai terpaku begini, Syekh dia terima ini, katanya Syekh, tolong pukul kepala saya. Saya bilang, pukul kepala saya senyum, lima, katanya, kenapa? Ada nasid saya lupa, katanya di pikiran anak ini, di kepalanya ada sumbatan, tolong pukul dulu dengan selang supaya sumbatannya lancar lagi. Adik ada anak usia 3-4 tahun baru ingin menghafal Quran sampai minta dipukul pakai selang. Saya katakan, ya Allah, saya diberikan usia segini, dengan apa yang sudah saya kerjakan selama ini. Jadi ada sesuatu yang persaingannya ketat sekarang, Pak. Ketat sekali. Ya. Kami terapkan itu di tempat kami sampai di Bekasi itu. Sekarang anak 4 tahun, 5 tahun sebelum adzan panggil itu sudah lari ke masjid pakai tas. Itu indah gitu suasananya itu. Disiapkan. 4-5 tahun Pak, sebelum panggilan adzan maghrib sudah berangkat ke masjid mereka berjamaah di masjid, habis itu menghafal Quran, belajar adab, belajar akhlak, dan semangat, ba'da isya masih mengulang hafalan sampai 8:30 ya, yang belajar lagi bukunya di bawah, ceria mereka. Saya katakan, ya anak 4 tahun datang ke masjid sebelum adzan, ada orang dikasih 40 tahun, sudah komat belum mau datang. Masya Allah, gitu kan? Jadi kalau anda belum mau datang ke masjid, anda kalah sama anak usia 4 tahun. Kalau sudah seperti itu, setelah sholat anda belum iktikaf, masih kalah juga. Kalau maghrib ke masjid, isya gak ke masjid, masih kalah juga. Kalau habis maghrib tidak ada ibadah sendiri, masih kalah juga. Anak-anak itu belum taklif, hisabnya ringan. Sedangkan anda masih menentukan, kiamat bisa terjadi kapan aja. Jelas ya?